nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahran dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah. Walhadz ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a ujihillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati sina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi majma'in wa rasulati rasulillah wa ahli baytihi wa dhuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'am bi ahsanin ila yawmiddin wa larwahi jamil awliya wa salihin wa syuhada wal muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhadithin wal mufassirin wa imatil mustahidin wa muqallidihim wa jami musannifil kutubin nafi'ah khususan ala ruh al-imam hujjat al-islam abi hamid muhammad bin muhammad bin muhammad al-ghazali usulihim wa furuhihim wa masyaikhihim wa talamidatihim wal muntasibilan wa muhibbihim wal mutalikina bihim bilar wah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwati muslimin bilar wah jami masyaikhina wa muallimina wa dawil hukuk alayna wa amwat ahli hadhil balda min ahli la ilaha illallah wa ahyaum ila yawmiddin anna allaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yuskinuhum aljannah wa yuhidu alayna min barakatihim asrarihim anwarihim ulumi manafahatihim fid dini wa dunya wal akhirati al-fatiha. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Thumma ghsil يدك اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العدودين فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء وكل عند غسل اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحسبني حسابا يسيرا وعند غسل الشمال اللهم إني أعوذ بك أن تؤتيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبل يديك وتلصق رؤوس أصابع يديك اليمنى باليسرى وتضعهما على مقدمة رأسي وتمرهما إلى القفا ثم تردهما إلى المقدمة فهذه مرة تفعل ذلك ثلاث مرات وكذلك في سائر الأعضاء وقل اللهم غشني برحمتك وأنزل علي من بركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم حرم شعري وبشري على النار ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وأدخل مسبحتيك في سماخي أذنيك وامسح ظاهر أذنيك ببطن إبهاميك وقل اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار ثم امسح رقبتك وقل اللهم فك رقبتي من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa kesunahan wudu dan daripada fardunya. Ulangi secara global, duduk menghadap kiblat. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdhurun. Lalu membasuh kedua telapak tangan dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Lalu niat itu pertama daripada fardunya wudu. Sebelum itu berkumur, memasukkan air ke dalam mulut, lalu istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Doanya berkumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Memasukkan air ke dalam hidung, doanya Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Mengeluarkan air dari hidung, Allahumma a'inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Dan sudah kita jelaskan beberapa caranya. Berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, begitu juga mengeluarkannya. Setelah itu niat sambil atau bersamaan dengan membasuh wajah. Kemarin kita juga jelaskan niat itu ada dua. Ada niat orang yang selamat, artinya bukan orang yang selalu berhadas. Ini bisa memakai salah satu daripada niat seperti nawaitul wudu'a, nawaitu fardal wudu, atau nawaitu raf'al hadatsil asghar, atau nawaitu taharah li shalah, atau nawaitu fardat taharah. Tapi orang yang selalu berhadats seperti perempuan yang istihadhah, laki-laki yang beseren, atau orang yang beseren, niatnya menambah dengan kalimat istibahah. Nawaitu istibahata fardhi shalah, atau nawaitu istibahata fardhi taharah, dan yang lain sebagainya. Tidak boleh memakai niat nawaitu wudhu'a, nawaitu fardhul wudhu', dan yang lain sebagainya. Harus ada tambahan kalimat istibahah bagi perempuan yang istihadhah atau orang yang besar. Lah, semua apa yang ada di wajah wajib dibasuh, baik kulit atau rambutnya yang tebal maupun tipis, kecuali jenggot dan brewok yang tebal. Kecuali jenggot dan brewok yang tebal, tidak wajib dibasuh sampai ke kulitnya. Tapi selain brewok dan jenggot, semuanya yang ada di wajah tebal, tipis, harus sampai ke kulit airnya. Jadi airnya harus mengenai ke kulitnya. Lah, kemudian diajarkan doanya. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu binurika yawma tabyadu wata yawma tabyadu wujuhu awliya'ik wala tusawwid wajhi bidurumadika yawma taswaddu wujuhu a'da'ik, dan yang lain sebagainya. Nah, kali ini memasuki fardunya wudu yang ketiga. Setelah niat dan membasuh wajah, fardunya wudu yang ketiga yaitu membasuh tangan. Membasuh tangan. Nah, tangan ini kalau di dalam syariat, ada tangan di dalam bab mencuri, ada tangan di dalam bab wudu. Kalau tangan, dikatakan tangan di dalam bab mencuri, itu mulai ujung jari sampai pergelangan. Ini dalam bab mencuri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wasarik wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, laki atau perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Maka potonglah tangan ke tangan pencuri laki dan tangan pencuri perempuan. Lah tangan di sini batasnya hanya sampai pergelangan. Batasnya sampai pergelangan. Beda kalau di dalam bab wudu. Allah mengatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Allah menjelaskan ilal marafiq. Allah menjelaskan dengan apa? Ilal marafiq, basuhlah tangan ketika hendak sholat sampai ke siku. Allah mengatakan sampai ke siku. Nah, karena itu wudu. Kata-kata tangan itu mulai ujung jari sampai siku. Itu yang wajib di basuh. Yang wajib di basuh. Jadi semua yang ada antara ujung jari dengan siku wajib dibasuh, baik kulit dan rambutnya. Misalnya nih, ada orang punya bulu tangan lebatnya seperti rambut kepala. Lebatnya seperti rambut, wajib dibasuh sampai ke kulitnya. Wajib dibasuh sampai ke kulitnya. Dan semua apa yang ada, misalnya seseorang memiliki jari tambahan antara ujung jari sampai siku, wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Dan menghindarkan segala sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Seperti kotoran yang ada di bawah. Kalau kotoran itu dari luar. Lah kalau kotoran itu dari dalam, enggak masalah. Tapi kalau kotoran itu dari luar, harus dibersihkan sekiranya air bisa sampai. Kecuali kalau memang enggak bisa sudah, dengan apapun enggak bisa. Ini mazhab. Apalagi sudah seperti menjadi bagian daripada tubuh, ya. Sudah menjadi bagian daripada tubuhnya, misalnya bolotnya enggak mungkin hilang. Mesti diperseni, macam-macam ambil minyak, iki minyak, enggak hilang-hilang misalnya. Maka mahfuz, dimaafkan. Seperti halnya tato. Nah, tato itu kalau bisa dihilangkan dan mampu menghilangkan tanpa menyakiti, harus wajib menghilangkan. Tapi kalau misalnya enggak bisa menghilangkan kecuali dengan menyakiti, atau ada tidak menyakiti tapi butuh biaya besar sedangkan dia enggak mampu, ya enggak wajib. Lah kalau enggak wajib ya apa? Ini maaf. Tato itu ada dua macam. Ada tato itu di dalam kulit, ada tato itu di luar kulit. Kalau tato yang di luar kulit itu pembahasan tadi. Kalau tato di dalam kulit, enggak menjadi pembahasan. Kenapa? Di dalam kulit, bukan di luar. Berarti kulitnya masih kena basuh. Enggak masalah. Tapi hanya saja itu perbuatan yang enggak baik. Itu perbuatan yang enggak. Nah, itu membasuh tangan. Lah ketika misalnya ada orang yang diamputasi karena kecelakaan misalnya, atau semisalnya, jika masih ada sisa yang wajib dibasuh, maka wajib dibasuh. Kan wajibnya dari ujung jari sampai siku. Lah kalau terpotong sampai sini, berarti ini masih ada sisa yang wajib dibasuh. Maka yang sisa ini wajib dibasuh. Kalau enggak ada yang wajib, sisa yang wajib dibasuh, ya enggak wajib membasuh. Misalnya terpotong sampai di atas siku-siku, ya enggak wajib dibasuh. Akan tetapi sunnah membasuhnya. Sunnah membasuh. Itu bukan tempat yang wajib, tapi sunnah. Tapi kalau pas misalnya, pas siku. Terpotong tangannya itu pas siku. Ini kan siku. Pas misalnya, yang ini wajib dibasuh. Ini misalnya lengan bawah, ini lengan atas. Nah kalau pas siku, maka yang sini ini wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Ini di dalam membasuh tangan. Lah membasuh tangan ini, sunnahnya mendahulukan yang kanan dari yang kiri. mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kanan dulu baru kiri. Nah kalau dibalik, kiri dulu baru kanan, makruh. Kalau dibalik, kiri dulu baru kanan, makruh. Jadi sunnahnya membasuh tangan kanan baru tangan kiri. Lah sunnahnya juga membasuh itu sampai ke pertengahan pergelangan apa lengan atas. Melebihi batas wajib itu sunnah. Kenapa? Karena itu menjadi hiasan. Hiasan umatnya Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian ketika membasuh tangan kini ke tangan kanan membaca doa. Doanya Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah rapotku dengan tangan kananku. Wa hasibni hisaban yasira dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Hisab yang enteng. Ini tangan kanan itu Allah sering pakai simbol kebaikan. Simbol kebaikan Allah memakai kanan. Ketika Allah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang baik yang akan masuk surga. Di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah mengatakan apa? Ashabul yamin. Ashabul yamin itu, yamin itu artinya kanan. Yamin itu artinya kanan. Ashabul yamin, orang yang bagian kanan. Maksudnya apa? Orang yang melakukan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan, ibadah demi ibadah. Itu yamin, kanan. Karena itu ketika kita membasuh tangan kanan, kita memohon kepada Allah memberikan rapot dengan tangan kanan. Menerima rapot itu dengan tangan kanan. Berarti kalau menerima ya dengan tangan kanan, itu berarti menjadi orang yang baik yang akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surga. Bisa tanpa melalui azab langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuk masjid, masuk musala pakai tangan kaki. Tapi kalau selain itu, misalnya ke pasar, masuk kamar mandi, pakai kaki kiri. Ya, karena kiri memang simbol jelek. Ketika membasuh tangan kanan atau tangan kiri, doanya Allahumma inni a'udzubika antutiyani kitabi bishimali au min waro'i dhahri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu, menerima rapotku dengan tangan kiri. Atau dari belakang punggung. Nah, dari belakang punggung. Dinyengkur terimanya. Jadi itu gak baik. Sesuatu yang disembunyikan itu gak bagus. Narkoba. Ya, gak bagus. Memberikannya transaksinya pun sembunyi. Sembunyi. Tapi yang bagus misalnya. Buka jelas-jelasan toko. Dijual. Makanan ini, makanan itu. Permen ini, permen itu. Ciki. Tapi yang enggak baik pasti sembunyi. Karena itu ketika jangan sampai kita memohon kepada Allah ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Kemudian fardunya wudu yang keempat. Tsumma stau'ib ra'saka bil mashi. Fardunya wudu yang keempat yaitu mengusap kepala. Mengusap, bukan membasuh. Mengusap kepala. Bedanya membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu harus ada air yang mengalir. Kalau mengusap airnya enggak harus mengalir. Sebagai contoh, tangan kita basahi. Setelah tangan basah kemudian kita usapkan kepala. Ini namanya ngusap. Atau misalnya kita melakukan itu dalam muka. Tangan kita basahi, kemudian tangan kita gini kan. Nah, ini ngusap. Harus membasuh karena itu tempat ditempati di tangan airnya kemudian disiramkan ke mukanya. Nah, itu namanya membasuh. Nah, orang wudu kan seperti itu, membasuh kepala, muka misalnya. Airnya ditampari, ditadai. Baru diletakkan di mukanya. Karena apa? Itu namanya membasuh. Kalau ngusap enggak tangan. Ini namanya ngusap. Nah, kalau ngusap itu enggak harus adanya air yang usap kepala wajibnya menurut mazhab Imam Syafi'i. Wajibnya menurut mazhab Imam Syafi'i itu sedikit. Sedikit walaupun hanya setetes. Sedikit dari bagian kepala, walaupun hanya setetes. Kepala atau rambut yang ada di batas kepala. Rambut yang ada di batas kepala. Kalau rambut yang di luar batas kepala yang diusap, enggak boleh. Seperti misalnya ada orang rambutnya panjang atau perempuan. Yang dibasuh bagian isore rambutnya, yang diusap. Yang diusap saat itu bagian bawah. Dan ini keluar dari batas kepala itu. Kenapa? Di pundak. Tapi kalau yang dibasuh itu yang di tengah-tengah, sekiranya kalau ditarik ke depan atau ditarik ke samping atau ditarik ke belakang, itu masih di area kepala, enggak apa-apa. Atau kulit kepalanya, sekalipun setetes. Itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab yang lain, ada yang mewajibkan sampai ke ubun-ubun. Mazhab yang lain, harus sampai ubun. Malah ada yang mengharuskan semuanya. Seperti mazhab Imam Malik, mengharuskan wudu itu mengusap seluruh. Tapi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i disunahkan. Disunahkan mengusap kepala keseluruhannya. Karena itu di sini sebutkan apa? Tsumastau ibra saka bil mashi. Kemudian ratakan kepalamu dengan usapan. Meratakan usapan kepala dengan air. Meratakan. Caranya bagaimana? Caranya bi anta bulla yadaika. Kamu basahi kedua tanganmu. Watul sikor usaha sobikaya dekaliumah bil musroh. Kamu tempelkan ujung jari tangan kanan dengan ujung jari tangan kiri. Watata umah ala mukaddam bitiras. Kamu letakkan keduanya ini di bagian depan kepala. Sini, tempat tubuhnya rambut. Letakkan di sini. Jadi jari-jari tangan. Ibu jari ada di pelipis. Jadi seperti ini. Di tangan kanan dan kiri. Ya. Jadi ibu jarinya keduanya di pelipis, kemudian ujung jari saling menempel. Saling menempel di bagian depan kepala. Kemudian tamurru ma ilal qafa. Kamu jalankan keduanya ini sampai ke jito. Bagian belakang. Ya, ini tetap, ini enggak berubah. Ibu jari tidak berubah, yang jalan hanya jari-jari yang lain. Ibu jari tetap di pelipis. Tsumma taruddu mailal muqaddamah, kemudian kembalikan ke depan. Kemudian kembalikan ke depan. Nah, ini ngelihat rambutnya. Bagi orang yang rambutnya panjang. Bagi orang yang rambutnya panjang menjalankan ke belakang lalu kembalikan ke depan. Orang yang rambutnya panjang atau tebal. Tapi kalau rambutnya tipis, potongannya hampir habis seperti gondol, cukup ke belakang. Kenapa? Sekali sudah rata. Tapi kalau panjang, sekali enggak cukup, harus digerakkan kembali. Nah, itu 3 kali. Itu dilakukan 3 kali. Jadi kalau yang bolak-balik ya berarti 3 kali. 1, 2, 3. Tapi kalau yang enggak bolak-balik karena rambutnya tipis, ya berarti 1, 2, 3. Nah, ini setiap kali dengan air yang baru. Setiap kali dengan air yang baru, bukan yang pertama tadi itu dipakai bolak-balik sentek banyu deh. Terus garing. Tapi enggak main apa basahi tangan lagi, melakukan seperti itu lagi. Maka begitu juga 3 kali ini bukan hanya disunahkan di kepala, begitu juga di tangan tadi. Tangan, wajah, itu disunahkan semuanya membasuhnya atau melakukannya 3 kali. Wagul, maka katakan saat mengusap kepala. Maka katakan saat mengusap kepala, Allahumma ghashini birahmatik. Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik. Wa adhillini يوم أذل أذل اللي تحت أذل عرشك يوم لا أذل إلا ذلب اللهم حرم شعري وبشري على النار. اللهم يا الله غشني برحمتك liputilah aku dengan rahmat. Ya Allah liputilah aku dengan rahmat. Wanzil alayya min barakatik dan turunkan kepadaku dari keberkahan-keberkahan. Wa adillini tahta dhilli arsyik, naungilah aku di bawah naungan arsy-Mu. Yauma la dhilla illa dhilluk, di hari tidak ada naungan kecuali naungan. Allahumma harrim syari wa basyari ala nar, ya Allah haramkan rambutku dan kulitku atas api neraka. Ya Allah haramkan rambutku dan kulitku atas api neraka. Nah itu fardunya wudu yang keempat. Lah kemudian sunahnya wudu ini tumamsah udunaika zahirama wa batinama bima'in jadid. Kemudian usaplah kedua telingamu yang zahir dan batin dengan air yang baru. Mengusap telinga itu sunnah. Dalam wudu mengusap telinga itu sunnah, bukan wajib. Lah mengusap telinga ini waktunya setelah kepala. Setelah mengusap kepala. Mengusap telinga tiga kali. Zahir dan batin. Zahir itu yang bagian belakang. Ini zahir, ini batin. Ini batin. Zahir dan batin. Jadi mengusap kedua telinga, zahirnya dan batinnya. Tiga kali, bersamaan. Bukan kanan dulu baru kiri. Bersamaan. Mengusap telinga ini bersamaan, kanan dan kiri. Seperti wajah. Bukan bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Enggak, bersamaan. Ya, telinga ini bersamaan, bukan kanan dulu baru kiri, bersamaan. Zahir, ini yang zahir yang dekat dengan kepala, batin yang dekat dengan wajah. Mengusap tiga kali dengan air yang baru. Caranya bagaimana? Caranya ibu jari ada di daun telinga. Ibu jari ada di daun telinga. Kemudian jari telunjuk di lubang telinga. Jadi telunjuk ada di lubang telinga. Nah ini muter, yang jadi telunjuk ini muter, mengikuti apa lingkaran yang ada di telinga, set, ibu jari naik ke atas. Ini nanti bersamaan. Jadi seperti ini, bersamaan. Nah, tiga kali. Tiga kali. Jadi ibu jari ada di daun telinga bagian belakang, kemudian jari telunjuk ada di lubang telinga. Puter mengikuti lingkaran yang ada di telinga. Setelah itu membasahi jari telunjuk lagi khusus lubang telinganya. Tadi kan cuma lubang telinga bagian dua, bukan. Nah, sebetulnya kalau dihitung, mengusap telinga ini berkali-kali. Pertama bersamaan dengan wajah. Jadi ketika membasuh wajah ini, jadi mengenakan telinganya juga. Jadi saat membasuh wajah ini mengenakan telinganya juga. Membasuh wajah. Kan dari bagian atas kepala. Nah, mengenai telinganya. Kemudian saat mengusap kepala, mengenai telinga itu. Ketika jari ini kita jalankan mengenai telinga. Kemudian membasuh telinganya sendiri, kemudian membasuh dengan memasukkan air ke lubang telinga, jadi dengan telunjuk, kemudian membasahi telapak tangan ini. Jadi ada 12 kali usapan. Membasuh telapak tangan 3 kali juga. Lah doanya Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadi al-jannah fil jannah ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku dari orang yang bisa mendengarkan Al-Quran perintah, fayattabi'una ahsana, maka mengikuti yang terbaik daripada apa yang aku dengarkan, apa yang aku ketahui daripada perintah. Allahumma asmi'ni, ya Allah, dengarkanlah aku munadiyal jannah, panggilan surga. Fil jannah, di dalam surga, ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang taat. Tsummamsah raqabataka, ini termasuk dari kesunahan juga. Termasuk daripada kesunahan juga, kemudian usaplah raqabataka. Apa? Apa itu? Leher, leher. Leher. Bagian belakang. Bagian belakang, usaplah. Tapi ini ada perbedaan antara ulama. Ya, ada yang mengatakan enggak sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan ini membasuh, mengusap apa, mengusap leher belakang ini sunnah. Ya, sunnah menurut Imam Ghazali. Sebab Imam Nawawi mengatakan enggak sunnah. Imam Nawawi mengatakan tidak sunnah. Nah, kemudian dengan membaca doa, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, bebaskan raqabati, leherku, atau dalam arti diriku, dari api neraka. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu, minas salasili wal aghlal, dari rantai dan belenggu. Nah, di dalam neraka, ya, dari rantai dan belenggu. Nah, ini beberapa fardunya wudu dan juga kesunahan. Mudah-mudahan di pertemuan akan datang akan kita bahas fardunya wudu yang lain, yaitu membasuh kaki dan kesunahan-kesunahan wudu setelahnya. Mudah-mudahan semua yang kita dengarkan manfaat buat kehidupan kita, membawa kita dapat selalu menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, apa yang diwajibkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad. Amin Allahumma amin wa sallallahu